pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Saudara Lun, berita sore edisi hari ini Selasa 9 Juli 2019 dibacakan Tia Andalusia dan Ardiansyah. Bayi 2,5 tahun selamat dengan luka robek, dua warga Pijai meninggal dunia diseret Avanza. DPRA turunkan tim pansus ke proyek PLTM Lawe Sikap. Dewan nilai kinerja panitia MTQ DPD lamban. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita sore Serambi FM juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Semawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudahlun, dua warga Kecamatan Bandar Baru, Pidijaya meninggal dunia setelah diseret mobil minibus jenis Avanza BL1239JI yang disopiri Bukhari, 52 tahun, warga Melur Perumnas, Dusun Blangkaring, Kecamatan Ulekaring, Banda Aceh. Dari Pidijaya, Abdullah Gani melaporkan. Kapolres Pidi AKBP Andi Nugraha Setiawan Siregar SIK mengatakan, kedua warga yang meninggal itu masing-masing Nurbaiti 35 tahun, warga Musa Baroh, dan Habibah 55 tahun yang merupakan warga Gampung Blang Baru, Kecamatan Bandar Baru. Sementara bocah Alja 2,5 tahun selamat dari insiden maut tersebut dan hanya mengalami luka robek pada bagian kepala dan muka. Peristiwa yang memakan korban jiwa itu terjadi saat pengendara sepeda motor jenis Supra X125 tanpa nomor polisi yang dikendarai Nurbaiti bersama rekan boncengannya Habibah dan Alja melintas di Jalan Medan Banda Aceh, tepatnya di Gampung Musa Baru, Kecamatan Bandar Baru, Pidijaya. Sementara dari arah yang sama melintas mobil Avanza yang dikemudikan oleh Bukhari dengan kecepatan relatif tinggi, seraya membunyikan klakson dikarenakan pengendara sepeda motor di tengah badan jalan. Namun dikarenakan hilang kendali, akhirnya sang sopir Avanza tak mampu mengendalikan kecepatan dan menarik pengendara sepeda motor dari arah belakang hingga terseret ke bagian bawah mobil, yang menyebabkan dua pengendara sepeda motor menghembuskan nafas terakhir karena benturan keras. Kini kedua kendaraan dan sang sopir telah diamankan di Polsek Bandar Baru untuk penyidikan lebih lanjut. Darlun, Dewan Pimpinan Rakyat Aceh menurunkan tim panitia khusus anggota DPRA Dapil 8 Gayuluwes dan Agara ke lokasi proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga mini hidro atau PLTM Lawe Sikap Aceh Tenggara. Dari Gayuluwes Rasidan melaporkan. Anggota Komisi 2 DPRA Yahdi Hasan dari Partai Aceh mengatakan, pimpinan DPRA menurunkan tim pansus anggota DPRA dari Dapil 8 mulai tanggal 10 hingga 12 Juli 2019. Dalam tim pansus itu terdiri dari 4 orang yakni Bukhari Selian, Aminuddin, Jumarin, dan dirinya. Menurutnya, dalam pansus ini sesuai pasal 18 tahun 2019 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, mereka akan meninjau lokasi pembangunan pembangkit listrik tenaga mini hidro atau PLTM Lawe Sikap, Desa Batu Mbulan 1, Kecamatan Babus Salam Agara. Kedatangan mereka akan meninjau bagaimana aktivitas proyek pembangunan PLTM Lawe Sikap, dampak lingkungannya, serta juga melihat temuan kayu illegal logging di lokasi proyek PLTM. Sudahlun, badan jalan yang amblas setahun lalu di lintasan Blangkejeren Kuta Cane, Kabupaten Gayuluwes mulai ditangani oleh instansi terkait melalui rekanan dengan mengerahkan sebuah alat berat di lokasi tersebut. Dari Kuta Cane, Asnawi Lui melaporkan. Dari amatan Serambi FM, badan jalan yang amblas sebelum Agusen atau disebut lewat Kampung Palok di Kecamatan Blangkejeren itu sedang ditangani, bahkan badan jalan yang amblas mulai ditimbun dengan bongkahan batu gunung yang dibelah menggunakan sebuah alat berat. Selain ruas jalan yang amblas, badan jalan juga dilebarkan dengan membelah batu gunung atau menggali tebing di bahu Jalan Nasional Blangkejeren Kutacane itu. Salah seorang sopir angkutan umum Blangkejeren Kutacane, Herman, mengatakan, sudah hampir seminggu lebih badan jalan yang amblas di lintasan Blangkejeren Kutacane. Arus lalu lintas juga harus diatur oleh petugas atau pekerja untuk menghindari kemacetan. Seperti diberitakan sebelumnya, jalan amblas sebelum Agusen tersebut rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat ruas jalan yang sempit dan terkesan tidak dipasang rambu-rambu lalu lintas. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Ketua Komisi C DPR KPD Isa Alima menilai pengerjaan proyek Musabakah Tilawatil Quran Provinsi Aceh ke-34 di Kota Sigli dijadwalkan digelar 21 September 2019 berjalan lamban dan ia meragukan bisa digelar tepat waktu. Dari Sigli, Nurni Hayati melaporkan. Isa Alima mengatakan persiapan pembukaan MTQ tak akan berjalan mulus seperti yang masyarakat harapkan. Ini menandakan kinerja panitia lamban. Isa menilai proyek baru siap sekira 60%. Ia meminta pemerintah provinsi ikut mengawasi jangan sampai memalukan daerah PD. Dikarenakan ini adalah event besar yang patut ditangani dengan serius. Sementara itu Wakil Bupati PD Fadlullah yang juga Ketua Panitia Hari pelaksanaan MTQ ke-34 ditemui di lokasi arena utama event mengatakan kekhawatiran Dewan jadi pemacu dan dinilai positif. Menurut Wabub, kritikan dari anggota DPRK tersebut merupakan dukungan dan sangat penting untuk pengendalian supaya seluruh infrastruktur selesai. Mereka menargetkan akhir Agustus akan tuntas, sementara itu Herman rekanan panggung utama saat ditemui secara terpisah mengaku optimis bisa merampungkan pekerjaannya. Darlun Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil, Faisal, mengajak masyarakat ikut serta menyukseskan Pulau Banyak International Festival. Ajang ini sebagai upaya promosi pariwisata sehingga dapat menjadi daya dorong peningkatan ekonomi masyarakat. Dari Singkil, Dede Rosadi melaporkan. Faisal mengatakan dalam acara yang akan dibuka 22 Juli malam di Pulau Banyak tersebut, hadir tamu dari Jakarta serta provinsi selain wisatawan lokal dan mancanegara. Menurut Faisal, pihaknya mengundang sejumlah menteri, gubernur, serta kepala dinas provinsi. Pulau Banyak International Festival diisi berbagai kegiatan antara lain atraksi seni budaya, fun surfing, camping pulau, gathering pesona Indonesia, dan pelatihan pemandu selam. Khusus fun walk atau jalan santai yang merupakan kerjasama Serambi Indonesia dengan Pemkab Aceh Singkil. Kadis Pariwisata Pemuda dan Olahraga menyatakan masyarakat yang ingin ikut sangat antusias. Pendaftaran baru dibuka sehari, jumlah peserta sudah mencapai seribuan orang. Darlun sebanyak 399 jamaah calon haji Biren Selasa 9 Juli 2019 mengikuti manasik haji tingkat kabupaten bertempat di Masjid Agung Biren selama 2 hari. Dari Biren, Yusmandin Idris melaporkan. Kepala Kantor Kementerian Agama Biren, Dr. Andes Tengku Zulkifli Idris MPD, dalam laporannya mengatakan jumlah calon haji dari Biren musim haji tahun ini sebanyak 299 orang, terdiri dari jamaah laki-laki 106 orang dan jamaah perempuan sebanyak 193 orang. Dari jumlah tersebut, jamaah haji termuda yaitu Auzia Akramna bin Iskandar 21 tahun asal Kecamatan Jempa, sedangkan jamaah tertua adalah Jamaluddin bin Abdullah Gam 94 tahun asal Pesangan. Bupati Biren Haji Saifanur Esos dalam sambutannya antara lain mengatakan, pelaksanaan manasik haji yang dilaksanakan selama 2 hari diharapkan dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan keislaman jamaah calon haji tentang tahapan-tahapan dalam menunaikan ibadah haji yang baik dan benar. Sudarlun Panitia Khusus bersama anggota DPRK Simelu dan pihak pemerintah daerah Kabupaten Simelu meninjau lokasi pembangunan pabrik kelapa sawit milik perusahaan daerah Kabupaten Simelu. Dari Simelu, Sari Mulyasno melaporkan. Untuk diketahui bahwa pembangunan PKS tersebut dibiayai sepenuhnya oleh daerah dengan nilai 40 miliar rupiah lebih. Pimpinan DPRK Simelu Ferdinand yang ikut langsung ke lokasi pembangunan pabrik sawit itu mengaku cukup prihatin dan kecewa setelah melihat langsung kondisi terkini pabrik sawit yang dibangun dengan anggaran puluhan miliar rupiah. Ia mengatakan banyak komponen mesin sudah hilang diduga dijarah. Ada lagi yang belum terpasang dan sudah berkarat. Melihat kondisi itu, pihaknya bersama anggota lainnya akan duduk dan membahas langkah selanjutnya. Menurut Ferdinand, yang sangat disayangkan adalah unsur pembiaran aset bernilai miliaran itu sehingga kondisinya seperti saat ini. Selain itu, harus ada tindakan serius dari Pemda Simelu agar aset yang dibangun dengan uang rakyat itu bisa terselamatkan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Selasa 9 Juli 2019. Berita malam Serambi FM hadir setiap pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Syedara Lun, wassalam.